kirang rindu segala kala kala kala kalanya. Rindu segalanya. Oh, tiada terkira rindu segala kala kalanya. Oh, tiada terkira rindu segala kala kala kala kala kala kalanya. Rindu segalanya. Cilik cilik pinter ngaji. Pinter ngaji bagus. Esok gede. rindu segala galanya. Oh tiada.